apa perbedaan Sururi dengan Salafi? Kenapa Sururi mengamalkan, menamakan dirinya juga Salafi? Jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Ada syair yang selalu disampaikan oleh para ulama kepada kita dalam kitab Jumibah Mufidah jelaskan, ya. Kullun yad'i wasalam bilaila wa laila la tukirru bidzat. Setiap orang mendawakan ada cerita Laila Majnun di Mesir. Ya, Laila Majnun. Ya, setiap orang mendakwakan dia cinta dan sampai kepada Laila, tapi Laila tidak pernah mengatakan dan mengakui dia cinta kepada dia atau cinta orang kepada dia. Orang bisa saja mendakwakan dia salafi, salafi, salafi. Tapi salafi belum tentu mengakui dia pada rahmatullah. Idea dengan salafi bukan sekadar idea. Dakwaan tentang salafi bukan sekadar dakwaan saja, tapi tatbik, praktek dan amalan. Itu salaf. Orang mendakwakan bisa saya salafi, salafi. Salman Auda dulu juga mendakwakan salafi. Abdurrahman Dokhalik juga mendakwakan salafi. Itu di Ma'arif, Abu Hasan Al-Misri mendakwakan salafi. Adnan Ur'ur mendakwakan salafi. Ya, Al-Maghrawi mendakwakan salafi. Itu dia salafi. Tapi betulnya salafi? Tidak. Sanal Banna dalam keedahan. Ya. Tarikohnya salafiyah. Sufiyah, anda melihat. Salafiyah itu salafiyah oleh dia. Sufiyah oleh dia. Sufiyah ada campur salafiyah gitu. Saja mah. Tulisannya berbeda. Sufiyah salafiyah. Walaupun di ujungnya iya juga. Ini berbeda para yang rahmatullah melihat. Ya. Tidak sama itu. Yang tidak menganggap Sururi sebagai salafi. Walaupun dia mendakwakan salafi. Saja mah. Perbedaannya sangat jelas. Anda melihat di kitab. Para ulama membahas tentang ini. Terutama di kitab Waliduna. Orang tua kita Syekh Rubi, ya, dan Syekh Zaid atau Syekh Ahmad Al-Najmi rahimahullah taala, dan kita mendekarang oleh para ulama setelah beliau dan murid-murid beliau menjelaskan kepada kita tentang sururiyah tersebut. Dan surur itu tinggal diberi minggam sekarang. Tinggal berapa minggam. Ya, Umat Surur Zainal Abidin. Ini pencetusnya. Umat Surur Zainal Abidin. Antum lihat saja. Dia tinggal di negeri Kufar. Tentu dia para jemaah rahmatullah. Syekh Ibnu Utsaimin bicara panjang tentang masalah hijrah. Di awal-awal kitab syarah Riyadhus Shalihin yang disyarahkan oleh imam ini. Syekh Ibnu Utsaimin. Tentang masalah hijrah. Wajib hijrah pada negeri kafir ke negeri Islam. Di kitab tersebut. Dan di kitab. Ya. Syarah Kasbu Subhat juga boleh jelaskan. Bagaimana? Nah sekarang. Suruh Zainal Abidin lebih mengutamakan dia tinggal di negeri kafir daripada negeri Saudi yang Islam. Senang dari situ. Belum lagi Mas Arinya, belum lagi Usama bin Laden para jemaah rahimakumullah. Anda lihat. Dari situlah diembuskan oleh dia pemikiran-pemikiran dia itu. Dengan menyebarkan majalah Sunnah namanya dan majalah Al-Bayan. Dan kalau kalian antum sekalian masuk ke muassasah As-Sufwa atau Aturaf atau yang semisal mereka, ini tidak lepas daripada majalah ini Al-Bayan dan As-Sunnah. Terus di Jawa untuk pergi Pegelit Yadu ada majalah ini, majalah Al-Bayan dan As-Sunnah para jemaah makhluk adalah majalah Sururiyin Hizbiyah dan para imatul salat. Para ulama kita melarang untuk bacanya, mengambil faedah daripadanya. Ya, pemikiran-pemikiran mereka yang untuk melihat yang paling terkedepan adalah Al-Khuruj al-Hukam. Memberontak kepada para pemimpin Khawarij. Yang dikatakan Syalbani, Khawarijul Asriyah. Syalbani mengatakan Khawarij Asriyah. Khawarij modern. Ya. Atau boleh saya katakan KGB, Khawarij gaya baru. Bagaimana? Ini dimiliki oleh mereka. Dan sekarang kalau mereka mengatakan orang-orang Sururi atau Hizbi yang ada di negeri ini, kami tidak ada merontak pemerintah. Oke. Turun kepada bawahnya. Mazhab al-muazanah. Mazhab al-muazanah. Mazhab keseimbangan. Ya. Artinya, zikr sayyiat wal hasanah. Menyebutkan kebajikan dan kejelekan. Kalau seandainya firqah fulan. Kelompok si A, kelompok si B. Si A atau si B. Yang dia adalah ahlu bid'ah dan sebagainya. Ketika kita menjelaskannya kepada umat, jangan hanya disebut aja kejelekannya, sebut juga kebaikannya. Dia ada kebajikannya. Ini dimiliki oleh mereka. Ini mazhab mereka yang sangat sensitif sekali. Di sini anda akan lihat dia salafi atau bukan salafi. Ya, sensitif itu. Dari sikap kepada lubida, sikap kepada baik itu firqa-firqa sesat menyesatkan, baik kepada pendirinya, pribadinya, itu nampak nanti. Mencelainya mereka di sini, berarti rahmatullah. Abu-abunya mereka di sini. Ya. Itu lihat. Jadi kalau kita menjelaskan asad arbana atau sekutu, atau menjelaskan, afwan ini misalnya di negeri kita ini, Yazid atau Hakim, atau Bunida CS, atau Gufran, atau Turos, atau Sofwa, kalau kita menjelaskan mereka ini, sebut juga kebajikannya dan kejelekannya sebutan. Bagaimana? Dan perkara seperti ini didudukkan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala. Antum harus lihat, ketika seorang imam, atau ketika seorang da'i, seorang ustaz, berbicara tentang si fulan yang sesat dan menyesatkan di majlisnya, kalau dia berbicara tentang orang itu adalah dalam rangka menjauhkan umat daripadanya, tidak dibolehkan bagi ustaz tersebut untuk menyebutkan kebajikannya. Tidak boleh. Syekh Salih Fauzan juga menjelaskan demikian. Syekh Bani juga menjelaskan demikian. Apalagi Syekh Rabi. Bagaimana? Tidak boleh kita sebutkan kebajikannya. Sebab apa? Posisi ustaz tersebut atau posisi seorang alim tersebut dalam rangka menjauhkan mewanti-wanti umat daripada dia. Ini yang Tuhan sebedakan. Tetapi kalau si ustaz tersebut di majelisnya menceritakan biografinya, sebedakan? Apa perbedaannya? Menceritakan biografinya dari A sampai Z, itu wajib baginya untuk menyebutkan baik kejelekannya, kebajikannya. Dan silakan untuk baca kitab Syiarul A'la Nubala, kitab Jarh wa Ta'dil di kalangan para ulama salaf kepada kita, dijelaskan baik itu si fulan yang sesat menyesatkan, jelaskan oleh dia lahirnya, gurunya, mazhabnya, pemikirannya, kebajikannya, jelaskan seluruhnya. Sebab apa? Posisinya pada masa itu dalam rangka menjelaskan biografi. Ini perbedaannya. Tetapi kalau posisinya dalam rangka umat jangan tertipu dengan pemikiran dan mazhabnya, cukup kejelekannya saja. Sebab apa? Kalau disebutkan kebajikannya, orang tertipu dengan itu. Kalau soal kebajikan, para jemaah rahimakumullah, jangan ada lubida. Jin dan syaitan diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla, tujuan tidak? Ada hikmahnya tidak? Ada hikmahnya. Fir'aun diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Namrud, Abu Jahal, Abu Lahab. Apa Abu Jahal, Abu Lahab pada masanya tidak punya kebajikan dia? Punya dia. Bagaimana? Yahudi dan Nasrani, kata Syekh Shalih Fauzan dan Syekh Rehan dalam kitab Jumah Fida. Yahudi dan Nasrani apa tidak punya kebajikan? Punya kebajikan. Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dan menwanti-wanti umat daripadanya, tidak disebut kebajikannya. Nah, ulama juga demikian. Ini para jemaah rahmatullah. Ini antum kalau mempelajari tentang sururiyah, hizbiyah sururiyah, melihat mazhab sururiyah dari sisi ini yang paling sensitif. Mazhab wazanah. Mazhab zikr sayyiat wal hasanah. Mazhab yang menunjukkan kejelekan disebutkan, kebajikan disebutkan. Dan ini kalau kita tidak paham mendudukkannya, maka seolah-olah para jemaah rahmatullah kita salah. Padahal kita harus tahu posisinya, kata Syalbani, kalau posisinya dalam rangka mengingatkan umat, tidak dibolehkan bagi menyebut kebajikan. Tapi kalau merangka menjelaskan tentang biografinya, sebutlah seluruhnya. Nah, orang-orang hizbiyah sururiyah tidak demikian dia. Nah, karena itu kalau ulama salaf, ulama sunni membantah pemikiran-pemikiran Hasan al-Banna, dikritik oleh mereka. Ya, untuk lihat, ya akhi, Hasan al-Banna sudah menghabiskan hayatnya dalam berjihad, dan sudah syahid dia. Siapa bilang Hasan al-Banna syahid? Ya, saya kutuk juga demikian. Siapa bilang syahid? Bagaimana? Kita dilarang untuk mengatakan fulan syahid tidak boleh gitu. Itu saya Bukhari. Ya, tidak bisa kita memvonis. Kalau seandainya mereka boleh, tentu Abu Umar bin Khattab, Umar bin Khattab itu syahid pada jemaah Allah. Sudah disaksikan oleh lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau naik ke Bukit Uhud. Naik beliau ke Bukit Uhud, di atasnya pada masa itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar dan Utsman. Uhud goyang deh. Seperti gempa gitu. Bergerak. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengantarkan kakinya kepada Uhud, katanya uskun ya Uhud, diam kamu Uhud. Fa inna alayka nabiyyun wa siddiqun wa sayyidan. Karena di atas kamu sekarang ada seorang nabi dan ada siddiq, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, alaihi salatu wasallam, dan Siddiq, siapa Siddiq? Abu Bakar. Wa syahidan, siapa pada masa itu? Umar dan Utsman, syahid. Itu diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadapan mereka berdua sebelum mereka meninggal. Dan betul, Umar syahid, Utsman syahid. Tetapi enggak ada dikatakan syahid-syahid begini. Sudah dipastikan oleh lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak dikatakan mereka syahid, enggak ada menggabung tangan-tangan syahid. Tapi mereka diyakini secara akidah dan prinsip bagi kita kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka syahid. Lalu jannah insyaallah taala. Para jemaah. Nah, itu yang penting itu para jemaah rahimakumullah. Mazhab-mazhab ahli banyak lagi tentang itu. Ya. Sururin para jemaah rahimakumullah. Ya. Ingin bagaimana ya manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah disatukan dengan mazhab mereka yang lain. Mereka sebenarnya ingin menciptakan satu mazhab yang menurut mereka mazhab inilah yang akan mengayomi seluruh harakah-harakah Islamiah sekarang. Atau baca kitab Al-Qutubiyah. Ini karang oleh Syekh. Ya, Qutubiyah itu karang oleh Syekh. Ya. Syekh Dawusari. Salah seorang pengajar dan jalan seperti para jemaah rahmatullah. Beliau pengarang sebenarnya itu. Nah, jemaah yang mulia Allah Azza wa Jalla, di dalam kitab itu dijelaskan oleh beliau bahwasannya mereka-mereka Hizbin Sururi ini ingin membentuk suatu jamaah yang jemaah mereka ini mereka anggap sebagai jemaah yang bisa mengayomi, melindungi seluruh firqah-firqah yang ada di dunia ini. Apa nama jemaahnya? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu namanya. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada tambah Salafiyahnya? Tidak. Tidak mau mereka menamakan Salafiyah? Tidak. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah saja. Ini pengkaburan para jemaah rahmatullah. Oleh karena itu, ya, ditulis oleh pengarang-pengarang mereka, tentu mungkin bagi yang generasi-generasi tua, ya, ada kitab, masih ada di Maktabah Lidya sampai sekarang. Intilaqatul Kubra, yang dikarang oleh Misri. Intilaqatul Kubra, Ustaz, apa terjemahnya, Ustaz? Ada terjemahan enggak? Al-Misri? Hah? Udah, Ustaz, udah terjemah itu. Itu Intilaqatul Kubra. Intilaqatul Kubra itu kitab dikarang oleh Al-Misri. Al-Misri ini suruh ditulen dari Mesir. Tulen suruhnya. Awalnya bicara tentang Ahlus Sunnah. Tapi 2/3 ke belakang mulai dimasukkan rasionya oleh mereka. Dan kitab itu kalau orang membacanya tidak punya filter tentang madhab salaf, tidak punya filter, dia ditelan. Terima itu kitab itu. Dan di tahun 90-an, mau bicara kepada Nur Silir, itu Ja'far Matalik. Dulu mengajarkan kitab itu. Dan di Jawa sangat santer itu diajarkan. Padahal kitab itu setelah kita ketahui adalah kitab Hizbiyin, Sururiyin, Tulen. Nah orang kalau baca Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah akan ada itu. Bagaimana? Nah jemaah dimulakan oleh Allah SWT. Jangan kita tertipu dengan slogan demikian. Jangan kita tertipu slogan begitu. Nah mereka mengayomi seluruhnya. Jadi jemaah dimulakan oleh Allah SWT. Sebagaimana kitab Qutubiyah tersebut, kitab Qutubiyah yang fitnah. Kita harus menghargai, ya ini tabligh dengan dakwahnya, silakan. Ikhwan muslimin dengan dakwahnya, silakan. Kita ambil kebersamaan kita. Apa kebersamaan kita? Kita sama-sama mengajak orang ke jalan Allah Azza wa Jalla. Dia mengajak orang ke jalan Allah. Salam mengajak orang ke jalan Allah. Ahlus Sunnah mengajak orang ke jalan Allah. Ikhwan muslimin mengajak orang ke jalan Allah. Kita ambil kebersamaan ini. Dan perbedaan-perbedaan itu kita tinggalkan. Ini kaidah yang dipakai oleh orang-orang Hizbin seluruhnya. Mana bisa para jemaah rahimakumullah? Usul mazhab berbeda, bisa kita jalan bersama? Hah? Satu dakwahnya paling hobi bawa kasur dan kompor, kita ndak? Hah? Enggak. Yang lurus aja lah, enggak usah bengkok kita. Jemaah. Yang satu dakwahnya masjid ke masjid 3 hari kotor masjid orang kadang. Yang satu dakwahnya bagaimana menjadi pemimpin, tokoh politik, pilkada, para jemaah rahimakumullah. Partai yang satu tidak, okay, bisa kita bisa bersatu. Ini yang diinginkan oleh Yusuf Angizah dalam dakwah. Nah ini yang diinginkan oleh Muhammad Khalid. Nah ini yang diinginkan oleh seluruh di dunia seluruhnya. Bagaimana? Ya, yang jelas bagi kita itu jangan tercontoh dan ingin jelas tentang perkara-perkara seperti kalian dengarkan kaset Ustaz Usama tentang seluruhnya juga. Yang kalian dengarkan penjelasan Ustaz Askari dalam perkara ini juga beliau bahas. Bagaimana ada kumpulan itu badai fitnah lemah jahil. Penjelasan beliau. Saya juga punya kaset dulu perkara ini, tapi di Bandung. Di tahun 1998 ketika saya membantah Abu Haidar. Yang sekarang lagi, kalau istilah kita di Minang, rahimahumullah, wiyah-wiyah minta jatah. Ya, artinya ada orang ingin dibantah. Sama Mas Sewit, lihat. Digorogoti terus oleh dia. Dia ingin sama saya bicara tentang dia lagi. Ya, dia melihat. Kajian sama saya dikatakan oleh konser. Melihat. Daurah sama saya dikatakan hadirlah konser. Konser apa? Pejoget sama saya itu. Namun tidak pernah dimaklumkan Allah. Ini Abu Hajar sekarang melihat. Ya, sudah ada bantasan berarti ya. Di Bandung waktu itu daurah 3 hari gak salah satu. Di tahun 1998. Selesai daurah saya berangkat ke Jogja waktu itu. Nanti perusahaan adalah Ustaz Abdul Muti. Bagaimana? Saya bicara tentang Suriah itu. Sekarang tidak tahu lagi kaset di mana. Tidak tahu rimba berada rahmatullah. Allah alamis sawab. Ya. Ini sudah. Terjawab insyaAllah ya. Taufik. Ustaz, bolehkah mendengarkan kajian Syekh Abdul Razak di Deir Raja? Ini insyaAllah ta'ala berada rahmatullah. Kemarin kita ketemu Ustaz Muhammad. Kalau saya kalian tanya tentang rojak, saya ya. Ya. Seperti istilah Ustaz Muhammad kemarin apa kata Ustaz? Ya, kita berdakwah itu jangan hanya rojak saja. Ya, ada khauf dan rojak. Khauf dan rojak. Ada rasa takut dan rasa pengharapan. Tidak bisa kita hanya rojak saja. Kalau rojak saja, itu murjiah bagi Allah. Kalau takut saja, tablik ini. Sufi yang terakhir dan roja. Allah Azza Jalla mengatakan tatajafa junubu manil mawaja yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Ya, kita berdoa beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam harap-harap cemas. Itu salafiyin itu. Jadi jangan roja saja, kalau bisa khauf dan roja. Padahal istilah Ustaz Muhammad kemarin itu. Alhamdulillah para jemaah rahmatullah. Kalau saya kalian tanya tentang roja, terutama yang salafi ini, yang sudah berkarat dalam mengaji, yang sudah berkarat dalam ta'lim, saya melarang. Tidak setuju saya. Bagaimana? Dia sebab begini, rahmatullah. Pertama dia mungkin, kalau di mobil, antara kita ada mungkin, yang mobilnya sengaja di-spell itu. Jadi ketika kita menjam mobilnya, ketika kita buka, langsung keluar roja. Ada demikian antara ikhwan kita. Bukan di sini saja, di mana-mana. Jakarta nih. Kalau Pekanbaru, Tarjo Hidayah. Linknya di sini juga. Ya. Setel oleh kita, keluar radio mereka. Pertama mungkin dia pengen tahu, pengen kenal. Siapa ya? Kok enak? Nah, gitu ya. Antara Ustaz itu mungkin didengarkan oleh dia. Ini Ustaz Fulan. Ustaz ini bagus penjelasannya. Rinci. Enak kita dengarkan. Ustaz ini kurang enak. Timbul begitu. Dalam hati kita. Timbul apa? Rasa senang. Bagaimana? Timbul rasa senang. Ketika timbul rasa senang. Timbul kecanduan sudah. Dengar. Akhirnya ketika datang peringatan. Melongok. Masa iya? Masa salah? Yang disampaikan Ustaz. Susah. Yang disampaikan Ustaz kan susah. Itu akibat para jemaah rahmatullah. Itu akibat pengen tahu pertama sudah kebiasaan. Akhirnya ketika orang berbicara tentang itu, kita gak setuju. Atau paling ini masih kita kurang srek. Ini yang diwanti-wanti oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa. Dan dinukil oleh Syekh Rayhan dalam kitab Ajwa Fidah. Dilarangnya kita mengambil faedah dari kitab Al-Bidah dan sebagainya. Ya, perkataan Al-Bidah. Kenapa? Pertama kita mengambil, kita dengarkan, kita baca. Akhirnya paling minim kata beliau ketika orang berbicara tentang dia, kita tak senang. Bicara tentang da'inya saja, timbul rasa tidak senang. Timbul rasa kurang serik. Bagaimana? Itu akibat. Dan ini kita rasakan masing-masing. Ya. Kalau enggak terasa oleh antum, Allah alim bisawab, tahu saya. Kalau saya pribadi merasakan pada diri saya demikian. Ya. Nauzubillahi kanatul marhamakumullah. Kalau kita sudah mengaji sekian lama di majelis ini dan ustaz pada rahmatullah sudah banyak yang kita dengarkan, Ustaz Muhammad Sewek juga sudah memberikan penjelasan demikian. Apalagi yang kita tunggu? Tapi insyaallah taala ini akan ditanyakan, akan diangkat kepada para ulama bagi orang yang awam, betul-betul awam dia. Bagaimana? Ini yang sedang diperkarakan dan diangkat kepada para ulama. Tapi yang jelas saya kalau masalah roja tidak setuju, itu aja. Lebih afdal ditinggalkan. Banyak CD-CD para ustaz salafiyin yang bisa kalian putar di situ. Kenapa roja yang menjadi? Apa kurang CD-CD salafiyin yang disebarkan oleh Tu Angga, Tu siapa Revi dan sebagainya? Apa kurangnya? Ada CD ustaz ini, ustaz itu, ustaz ini. Ambil itu dengarkan di mobil ini. Ustaz Muhammad, berkenain dan ustaz di sini, sebagai perjalanan. Apa yang kurang? Apa harus itu juga kita dengarkan? Berarti kita ada fisik, ada suatu ramati kita itu. Apa tadi? Kecintaan, kesenangan tadi. Kalau itu sudah ada, ya sudah. Itu alamat usaha ini. Tidak ada kiamat berenyarfak pada dirinya ini. Ya? Jemaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, bagaimana ciri-ciri dakwah Suriah di Indonesia? Ini tadi saya jelaskan. Pada rahmatullah ala kulli hal. Ini sebagaimana yang dipelopori oleh baik itu Asofa, BL Data, baik Durbir, Haramain yang sudah ditutup. Dan saya kalau Haramain para jemaah makhluk yang kalian tanya, saya masuk ke sarangnya dilihat. Sudah ditutup itu sejak terjadinya WTC. Saya masuk ke sarang Haramain di Riyadh dan terjadi dialog dengan mereka. Dan ketika saya masuk pada masa itu diarahkan ke Indonesia ke Asofa. Kenapa kata mereka? Kita punya jaringan dan link dan punya kerjasama dengan Asofa. Saya bilang Asofa laisa bisalafi. Oh kata dia. Saya keluar setelah itu. Afwan. Assalamualaikum. Saya berkomendasi para masyayikh waktu itu. Masih para masyayikh yang saya bawa pada saya Fandina. Itu gak setuju dia. Ini marahmatullah. Ini dakwah dalam mereka di Indonesia. Dan da'i-da'i mereka. Anda lihat. Banyak. Dan sejarah mereka di Indonesia. Sudah lama. Bukan baru. Dari tahun 90-an sudah mereka berfirah di sini. Itu Alamu Sunnah di Bogor. Yang sekarang bertukar namanya apa? Hasmi. Namanya untuk melihat Hasmi Harakah Sunnah. Apa? Hah? Harakah Sunnah apa? Harakah Sunniyah? Untuk lihat Harakah Sunniyah. Ada istilah ini. Alam Sunnah berubah Harakah. Yang awalnya datang kepada dia adalah Abdul Karim Al-Katiri. Orang Riyadh. Yang sudah itu baru datang. Umar Khalaf dengan Asofwanya. Awalnya Muntada Islami. Ini sejarah. Bagaimana? Sampai sekarang. Pulang sama Rafi ini dari Madinah. Aslam. Fauzi Basultanah di Bali. Ya. Abdul Malik. Di Kalimantan di Sulawesi. Bagaimana? Pulang mereka-mereka. Membuat pemikiran Sulawesi. Salafiyin para jemaah makmullah Matarzahani rahmallahu taala sudah meninggal. Pemikiran Abdurrahman, pemikiran Salman Auda. Sampai hari ini jarang ini masih ada. Dan orang-orangnya saya saksikan dan saya ketemu orangnya. Bagaimana? Omar Khalaf saya ketemu. Salafiyin pernah jadi guru saya. Tahu betul saya pemikiran. Nah, itu dipegang oleh Ammar Rafi ini sekarang sampai kepada Sulawesi, Selatan, Makassar, Zaitun dengan ya kenapa? Wahdah Zaitun dan Wahdah itu pernah dimarahmat mulai ini adalah jaringan Salafiyin yang sangat kokoh dan kuat. Ini kita saksikan pernah. Saya bicara bukan hanya artinya zon saja, saya lihat dialog, lihat dialog itu terjadi saya. Bagaimana? Tentunya Ustaz Usama tahu itu. Hatta kalau sekarang Mubarak Mbak Mu'alim sama Salim Ghanim sama Gida itu saksi sejarah juga dia. Tapi karena melenceng sama orang dia sudah. Telah melihat sejarah. Itu sejarah apa? Rahmatullah. Ya. Jogari itu sejarah itu. Lampak Rasulullah itu. Tidak mau kari Madinah pada masa itu. Tahu mereka itu. Jadi jaring-jaring mereka di Indonesia itu lihat. Dai-dai mereka. Sudah jelas. Wah, baik para jemaah rahmatullah. Enggak syak kita untuk mengatakan mereka adalah Hizbiyah Suriah. Apa ragu kita? Kenapa kita minder? Orang sengemis pada mereka. Terimalah saya, terima saya. Ya sabar. Kurang apa para doa salafin Indonesia ini. Doa salafin banyak para doa salafin. Yang pulang dari Damat, yang pulang dari Madinah. Alhamdulillah aja. Hatta dari salafin Indonesia ini 2-3 orang. Tapi selama kita banyak pada diri pada mereka. Apa kita mencucuk ke muka kita kepada mereka. Ini dibina, dibangun di atas keminderan kita terhadap salafi yang kita pegang. Minder kita. Ya, minder dengan cara mereka sudah berhasil, dengan dakwah mereka, karya mereka. Suruh minder. Surah maklumat tak boleh. Ya. Jangan mulakan oleh Allah SWT, jelas. Kalau dakwah sururiah, hizbiyah di Indonesia sudah jelas. Tidak perlu dikaji ulang kembali para jemaah Allah. Cuma mengingat kepada kita. Jangan dilupakan. Jangan dilupakan sejarah demikian. Cuma, kalau itu terus kita bahas sama kajian, tidak juga. Nah, kalau tidak diingat juga sebab, akan terlena dia. Lihat berapa banyak sebab yang kadang-kadang sini ngaji, itu ngaji. Sini ngaji, itu ngaji deh. Sini talim, itu talim. Ini sebab para jemaah rahmat Allah, itu lu wajahin namanya. Dua muka namanya. Ya, tidak ada visi. Ini yang perlu saya kasih tahu kepada kalian. Allah alaihi wasallam. Ya, sampai sini aja. Tutup majlis ini. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.